pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita siang. Assalamualaikum Sudarlun, berita siang edisi hari ini Selasa 5 Maret 2019 dibacakan Ardian Syah dan Kamil. Duel dengan polisi di tengah jalan, perampok kabur tinggalkan sepeda motor. LBH minta kasus Andi Arief tak didasari kebencian politik. Bagasi masih gratis, penjualan tiket domestik Air Asia melesat. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, seorang anggota Polres Aceh Barat nyaris menjadi korban perampokan ketika melintasi Jalan Generasi Desa Senebu, Melabuh, Senin 4 Maret 2019 malam sekira pukul 23 waktu Indonesia Bagian Barat. Informasi diperoleh seraminews.com, anggota polisi tersebut sedang melintasi dengan kendaraan sepeda motor menggunakan pakaian biasa. Dari Melabuh, Rizwan melaporkan. Tiba-tiba pelaku yang seorang diri juga mengendarai sepeda motor menghadang polisi tersebut sehingga pelaku dan korban terjadi perkelahian. Pelaku ternyata tidak mampu melawan polisi tersebut sehingga memilih kabur di jalan yang sepi. Upaya menangkap pelaku terus dilakukan korban dan personil dari Polres. Namun belum berhasil sehingga sepeda motor milik pelaku yang ditinggalkan akhirnya diamankan polisi. Polisi ikut menggeledah sepeda motor dan di dalam jok tempat duduk ditemukan selongsong peluru dan selembar bendera bintang bulan. Kapolres Aceh Barat AKBP Raden Bobi Arya Prakarsa juga menyebut dalam jok sepeda motor diamankan selembar bendera bintang bulan, satu magazin, dan 40 butir peluru. Sederalun, maskapai berbiaya rendah PT Indonesia Air Asia mengaku penjualan tiket pesawat awal tahun ini melesat dibanding periode yang sama tahun lalu. Manajemen mengklaim peningkatan penjualan tiket lantaran perusahaan masih menerapkan bagasi gratis untuk barang bawaan 15 kg untuk penerbangan domestik. CNN Indonesia melansir, Air Asia memang kekeh pada pendiriannya untuk tak mengubah kebijakan mengenai tarif bagasi yang telah berjalan sejak perusahaan berdiri. Padahal maskapai berbiaya rendah tersebut, low cost carrier atau LCC lainnya telah menerapkan bagasi berbayar seperti Lion Air dan Wing Air. Sementara Citilink Indonesia masih dalam proses sosialisasi. Ia enggan merinci berapa penambahan jumlah penumpang sejak Januari hingga Februari 2019. Namun ia menyebut penjualan tiket pesawat domestik Air Asia tidak menurun usai momen tahun baru 2018 saat permintaan tiket biasanya sedang tinggi. Sederalun, Arab Saudi menyerahkan pembayaran pertama sebesar 1 miliar US dollar atau setara 14,2 triliun rupiah untuk sistem pertahanan rudal Terminal High Altitude Area Defense produksi perusahaan Amerika Serikat Lockheed Martin. CNN Indonesia melansir, Kementerian Pertahanan Amerika Serikat menyatakan bahwa uang yang akan diserahkan tersebut merupakan pembayaran perdana dari perjanjian pembelian senjata senilai total 110 miliar US dollar. Dalam perjanjian yang disepakati pada November lalu, Saudi sepakat membeli 44 pelontar sistem taat dan peralatan pendukung. Menurut Pentagon, harga satu sistem pertahanan rudal taat dipatok 15 miliar US dollar. Dari pembelian ini, Kemenhan Amerika Serikat akan memberikan 946 juta US dollar kepada Lockheed Martin Corp. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Serambi FM. Syederalun, habitat orang hutan di Hutan Batang Toru Medan terancam proyek pembangkit listrik tenaga air. Ketua Yayasan Orang Hutan Sumatera Lestari, Nur Hadi Siswoyo, mengatakan jika lokasi pembangunan proyek berada tepat di kantong populasi terpadat orang hutan. CNN Indonesia melansir, pembangunan proyek berada di dataran rendah bisa mengubah ekosistem, padahal areal itu menjadi tempat favorit orang hutan. Kendati bisa berimigrasi dan beradaptasi ke dataran tinggi, Nur Hadi mengatakan kondisinya berbeda dari sisi asupan nutrisi tidak sama dengan dataran rendah. Padahal ada 800 ekor orang hutan yang menempati Hutan Batang Toru. Salah satunya adalah spesies langka Pongo tapanulensis yang sempat ditemukan pada November silam. Nur Hadi menjelaskan jika populasi orang hutan tersebut dalam tiga blok yakni Barat, Timur, dan Sibual Buali. Syederalun, Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU menyatakan masih meneliti dugaan persaingan tidak sehat atau kecurangan yang dilakukan PT Telkom Indonesia Persero Tbk terhadap Netflix. CNN Indonesia melansir, Netflix merupakan layanan pemutar atau streaming acara televisi, film, dokumenter, dan lainnya asal Amerika Serikat yang mengharuskan penggunanya terhubung dengan internet dan berlangganan. Indikasi dugaan kecurangan Telkom terhadap Netflix bermula dari aksi pemblokiran akses streaming Netflix melalui layanan internet yang disediakan anak usaha Telkom, yaitu Telkomsel, IndiHome, dan Wifi ID. Juru bicara sekaligus anggota komisioner KPPU Guntur Saragi mengatakan indikasi tersebut membuat lembaganya telah memasukkan dugaan kecurangan Telkom terhadap Netflix ke tahap penelitian. Dugaan itu masuk penelitian atas dasar inisiatif dan aduan masyarakat ke KPPU melalui gerakan Cing.org. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Selasa 5 Maret 2019. Berita sore Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudah lun, wassalam.